masih ada Tetar Rekor Nirwana Anak Ho. Iya pasti. Goyang dong. Capek dong. Via Valen. Asik. Mantap. Terima kasih. Waktu yang berlalu membuat aku teringat tentang kisah cintaku. Dirimu yang selalu ku cinta hingga akhir waktu. Sesungguhnya aku tak ingin kau pergi. Nirwana, semua telah hancur dan musnah saat kita berdua. See you.